Apa hukum seorang wanita menjadi aktivis dakwah dengan cara salah satunya turun ke jalan untuk dakwah yang mengatasnamakan jihad? Nah, ini biasanya di Hizbut Tahrir ini, yang kayak ginian. Orang-orang menyimpang. Ya, perempuan itu tempatnya di rumah. Masa diajak turun ke jalan? Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna. Berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian. Ya. Rasulullah bersabda, al-mar'atu awra idza kharajat istasyrafaha syaitan. Perempuan itu aurat kalau dia keluar akan dibuat agung oleh syaitan, dijadikan fitnah oleh syaitan. Apalagi aktivisnya turun ke jalan. Mana ada dakwah turun ke jalan? Dakwah itu mengajak manusia kepada kebaikan, bukan ribut-ribut turun ke jalan.